Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita sambung eh. Jadi bila okay, dia sebutkan tadi bila dah orang tu dah zone kan. Dia kalau seorang tu mentakwilkan sama ada dia pada diri sendiri eh. Pada diri sendiri, dia orang yang arif atau alim tu dia kata pertama sama ada dia dalam keadaan apa qati'an, mana putus memang itu pasti. Maka i'tiqad lah. Tapi kalau dia syak, dia patut tinggalkan. Tapi kalau dia zon ni, dia berat kepada apa? Zon dengan syak ni lain. Syak ni 50-50. Zon ni berat kepada kuat. 75% percaya, 25% agak goyang. Ha, dekat situ yang dikatakan sebagainya. Jadi, dikatakan kalau sekiranya orang tersebut, dalam masalah ni, dia zon kan? Seorang tu zon. Okay. Dia kata, mayajibu alal arifil muta'awili al-mu'taqidi zonnan. Dia kata, apa yang wajib kepada seorang arif yang mentakwilkan dan dalam keadaan bertikot, tapi namun dalam keadaan menyangka saja. Okey. Walakin alaihi wazifatan. Tapi namun gitu orang ni walaupun kita kata dia ni dah ada keragu apa dia ada zon tadi, maka tapi gitu dia ada dua wazifah, ada tugasan kita. Apa tugas? Sebab dia pun tak boleh putus tu pasal balik pada tajuk syak tadi kita suruh tinggal terus. Daripada orang yang zon ni dia berat pasal dalil ada. Boleh sokong apa dia sangka atau rasakan. Yang apa yang apa tapi begitu dia masih teragak-agak. Okey. So dia kata sini, lakin alaihi wazifatan, ke atas orang yang arif yang bertakwilkan yang bertikot serzon ni ada dua tugasan. Ihdahu ma, salah satu di antara keduanya, alaya da nafsahu mutma'innu ilaihi jazman min ghairi syu'uri bi imkanil ghalati fihi. Bo jangan dia biarkan diri dia rasa tenang kepadanya, kepada sangkaan dia dengan tanpa perasaan kebarangkalian dia tersilap padanya. Dia mesti ada sikap macam tu. Okay, dia ada kena sikap itu. Wala yang bagi ayah ku mama anafsi bimujibi zannihi hukman jaziman, dan tak harus dia menghukum berserta pada diri dia dengan kemestian sangkaannya dengan hukum yang pasti. Hukum pasti tak boleh. Ha, ini pasal hukum pasti ni masalah yang kita jadi kes tahu geng-geng yang kafirkan orang tak boleh tikot dengan masalah tu masalah. Ha, ini masalah tak boleh eh. Jadi tapi kat sini diletakkan wazifah pertama, jangan biarkan diri dia tenang kepada secara pasti dengan tanpa rasa ada silap. Ha, sebab pasal dia punya dalil tak putus, dia tak ragu-ragu. Berat kepada dia, namun begitu tak pasti lagi. Sebab dia kata tadi kan, kebarangkalian A pertama kalimah tadi apa betul ke tidak. Kalimah tadi kan dia tak dapat tentukan kalimah berkenaan seperti dikatakan tidak, dia ada sangkaan. Kemudian kedua, realiti kalimah tadi. Adakah itu memang dikehendaki Allah Ta'ala atau tidak? Jadi tak dapat tak tahu. Pasal kita balik pada asal, memang dan zon ni Allah Ta'ala memang kita iman dengan qaib. So takkan kita ada tajuk boleh kita putuskan? Mesti. Adapun macam kes dalil, macam kita ahli sunnah, kita pegang wawalah, kita kata Allah Ta'ala macam mana dia cakap, tapi tak ada contoh tu je. Kita faham kalimah, tak tahu cara, selesai. Tapi bila dorang ni dia nak takwilkan juga, ni jadi kes ni. Itu pasal masalah. Sebab dia kena ada tugasan lain, dia kata kena rasa macam tu. Kedua, wa annahu idza dzakarahu lam yutliqul qawla bi anna al murada bi istiwa kadha. Bahawa dia bila dia sebut, dia menyebutnya, jangan dia memutlakkan kata-kata atau pendapat bahawa dikehendaki istiwa ini. Ini kita lihat sebahagian para ulama yang macam apa Asy'ariyah yang sebagai yang apa munsif macam Imam Qurtubi. Kan, dia memang dakwa diri dia sebagai Asy'ari mazhab. Tapi dalam begitu dia bawakan semua pendapat, contoh macam salaf kata apa, ni kata apa, dia takkan tinggalkan. Berbeza dengan orang zaman kita sekarang ni, yang mazhab Asy'ariyah dia letak, dia sedangkan benda tu zon je. Tapi dia bantai, letak semua sekali. Macam qati'i pula, macam mana boleh qati'i? Sedangkan kalimah tadi ihtimal dua maksud. Bahkan realiti awak tak tahu mana satu. Sebab awak tak pernah lihat Allah Ta'ala. Dia macam mana awak nafikan benda yang awak tak tahu? Okey, itu problem ni. Jadi dia kata dia mutlakkan bahawa istiwa tu maksud dia semikian. Au murad bil fawq kadha. Ataupun yang dikenaki dengan atas macam ni. Dia tak cakap itu. Jangan cakap mutlak macam tu je. Dia kata, li'annahu hukmun bima la ya'lamu, kan dia menghukum apa dia tak tahu. Dia tak tahu, lepas tu dia hukum. Mana mungkin nak hukum, dia tak tahu. Contoh macam, dalam beg tu ada RM100. Awak dah tengok? Tak. Tapi saya rasa mesti ada RM100. Saya yakin. Sebab saya nampak pakcik tu pergi bank. Dia faham tak? Bila benda awak tak tahu, awak cakap juga. Ha, itu macam masalah tadi. Sedangkan pada benda duniawi, benda realiti selain Allah Ta'ala, ni memang kita jangkaan dan sangkaan tu boleh jadi kuat. Namun itu pada Allah Ta'ala, awal-awal lagi kita iman dengan kuat. So how can kita kata tentang Allah Ta'ala benda tidak tahu? Maka ini di antara cara syaitan, yang syaitan mencari tarik kita untuk cakap tentang Allah Ta'ala benda kita tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, tanya kan ayat yang ke 167, dia bunyi sini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Hei manusia, makan apa di muka bumi yang halal lagi baik. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan untuk kamu adalah musuh nyata. 168. 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'. Syaitan ni hanyalah merintah kamu untuk buat perkara-perkara buruk dan juga perkara keji. Ujung tu masalah lagi besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan untuk kamu berkata-kata tentang Allah apa kamu tidak tahu. Kailan chop direct. Memang jelas bahawa bercakap tentang Allah Ta'ala adalah antara dosa besar yang dicuba dimainkan oleh syaitan kepada manusia. Tapi sering berlaku manusia buat juga. Dia tahu dah Allah Ta'ala. Macam ni yang masalah dia, pasal benda tu kita tak tahu. Jadi kenapa awak jazam kan? Jazamkan di mana-mana tempat-tempat siapa cakap kafir. Siapa cakap apa Allah Ta'ala di opposite macam tu? Sebenarnya tak tengah arash kafir. Bahkan siapa yang kata Allah Ta'ala di mana tu mukmin. Macam mana dia kafir kan? Ini masalah timbul sering yang berlaku kan? Orang bercakap tanpa ilmu. Walaupun serban bertingkat-tingkat pun tapi masih jahil. Ini Imam Ghazali letakkan tugasan. Awak cakap dengan sangkaan. Awak memang tak boleh pasti. Sebab balik pada asal, memang kita tentang Allah Ta'ala zon sahaja. Bukannya yakin. Unless kita pegang ahli sunnah punya kaedah, Allah tak nak kata apa, itulah dia. Namun kita tak tahu cara. Habis itu. Oh betul. Jika tidak kawan nak takwil juga, ini akan jadi. Pada takwilan awak, mestilah bersifat sama ada putus. Kan, dah takwilan tu putus. Pasal kerana penjelasan Nabi sebagainya. Ataupun kerana syak. Tak boleh. Atau zon, ni masalah dia. Zon ni kita sangka, tapi kita tahu bahawa benda berkenaan, kita tak tahu. Mana kita tahu? Tak tahu lah. Pasal kerana dia hukum dengan apa yang tak diketahui, mana boleh kata jazam? Tak boleh kata satu je. Macam tak firman Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Waqad qala ta'ala, telah firman Allah Ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Yang kamu ikuti benda kamu tidak ada apa ilmu tentangnya. Tentangnya ilmu. Lakin yaqulu ana azunnu annahu kadha. Tapi dia kena kata saya rasa macam ni. Ketika dia cakap, saya rasa Allah di mana-mana. Saya rasa Allah tak di mana-mana. Dia cakap itu tak ada hal lah. Cakaplah. Saya rasa. Rasa awak bukannya kau tahu. Jangan putuskan. Fa yakunu sadiqan fi khabarihi an nafsihi wa an dhamirihi. Maka dia benar. Maka dia menjadi benar dalam perkhabaran dia tentang diri dia sendiri dan isi dalaman hati dia. Dia tak salah lah, saya rasa. Walaikunu hukman ala sifatillah, dan dia tak jadi hukum, kata-kata tak jadi hukum pada sifat Allah. Wala ala muradi bikalami, dan tak jadi hukum ke atas kehendak Allah Ta'ala dengan kata-katanya. Sebab awak tak tahu, awak cuma apa kata betul berdasar keyakinan apa kekuatan sangkaan awak. Okey. Bal hukman ala nafsi wa naba'un bal hukman ala nafsi wa naba'an an dhamirihi. Bahkan dia hanyalah hukum ke atas diri dia sendiri dan pemberitahuan tentang isi dalaman hati dia. Okey. So Imam Ghazali kata inilah tugas bagi orang yang rasa tu. Jadi kalau ini kita apply benda ni pada semua kat Malaysia ni yang mana bercakap orang di mana tempat, dia kena cakap saya rasa. Dia tak boleh kata Allah ada tempat bertempat. Tak boleh cakap. Sebab nak putus tang mana? Kalau dia kata, saya kata macam ni sebab orang kata macam ni. Mana boleh macam tu? Itu bukan dalil. Kata-kata orang lain bukan dalil. Tapi itu ustaz. Walau ustaz. Tapi dia wali. Walau wali. Walau wali. Itu bukan syarat. Syarat pasal kita pada tajuk ni, kata ini berbincang tentang tajuk zat Allah Ta'ala. Pentakwilan padanya, dia kata-kata tadi. Sebab ada orang tu alim. Kan? Dia orang tu awam, haram. Kalau orang tu apa, dia bawa orang awam, dia arif tapi dia bawa orang awam pun salah. Lepas tu kata pun dia alim, dia arif. Tapi pada arif ni ada tiga keadaan tadi lah. Sebab dia pada diri dia sendiri dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala je tahu apa dalam hati dia. Tapi dia pula kena jujur lah. Mana cakap suka hati dia macam tu. So, dalil tu bertembung, bertentangan. Dia tak boleh dia pakai salah satu dan dia apply pada orang lain dengan sangkaan dia, dia kata ini hukum. Okay. Namun begitu, fa'in kila, kalau dikatakan ini kepada kita, Wa hal yajuzu dhikru hadha dhann ma'a kafatil khalqi wa tahaddus bihi kama ishtamala alaihi dhamirihi. Dia kata, dan adakah harus sebutan sangkaan ini dengan semua makhluk? Kan kita sangka je, lepas tu kita cerita kat orang buat apa? Dan bercerita dengannya macam mana dirangkumi kat atasnya diri dia dirangkumi dengan perasaan tersebut. Boleh ke cerita kat orang? Maksudnya kalau kena qati'an demikian juga, kalau dia pasti fahallahu an yatahaddatsa bihi, maka boleh tak cerita dengannya? Kulna, kita kata tahaddatsa bihi innama tahaddusu bihi tahaddusu cerita penceritaan dia ni dengannya innama yakunu al arbati aujuh, mana jadi dengan empat sudut. Fa innahu imma yakunu, maka cerita yang dicakap tadi ni sama ada pertama ma'an nafsi, okay, dengan diri sendiri dia cakap diri sendiri aku rasa gini, atau au ma'aman huwa misluhu fil istibsar, atau dia cakap pada orang seumpama dia macam dia dari segi apa, dari segi pengetahuan orang tu terbuka pengetahuan macam dia, dia simbang macam tu tak apa, okey, ataupun au ma'ahuwa musta'idun lil istibsar, okey, ataupun dia bercakap benda macam tu bersama dengan orang yang bersedia untuk pengetahuan, bizaka'ihi wa fatanihi, dengan kecerdikan dan juga kebijaksanaan orang tersebut, wa tajurrihi li talabi ma'rifatillah, dan pengosongan waktu orang berkenaan untuk menuntut mengenal Allah Ta'ala. Au ma'al-ami, atau bersama orang awam. Kita tiga keadaan. Sama ada orang macam, dia cakap dia macam tu, dia boleh jadi cakap dia dengan biasa. Tapi kalau kita cakap macam tu dengan orang awam, sama macam kes nombor dua tadi lah. Nombor dua tadi, sebab dia cakap dengan orang awam, dia heret orang tu masuk dalam takwilan, sama balik. Supa lah macam tu. Bukan pada diri sendiri, tajuk lain. Bukan pada orang-orang yang apa, yang memang faham macam dia, atau orang bersedia nak faham macam dia, atau itu keadaan yang lain. Fa'inkana qati'an, kalau benda tu pasti, berbualan dia dengan orang akan jadi empat perkara tadi. Kalau benda tu pasti, falahu an yuhaddisa nafsahu bihi wa yuhaddisa man huwa misluhu fil istibsar. Dia kata, maka boleh untuk dia menceritakan pada diri sendiri, atau menceritakan kepada siapa yang dia seumpama diri dia dalam pengetahuan. Allahumma jazani li talabil ma'rifati, atau dia macam apa cakap macam tu pada orang yang mengosongkan waktu untuk menuntut pengetahuan. Okey, musta'idun li lahu, bersedia untuk pengetahuan untuknya, atau untuk mengosongkan diri, khalin an anil maili ila dunya, dan kosong daripada cenderung pada dunia, wasyahwat dan syahwat, wa ta'assubat dan juga keta'assuban li madzahibi, kepada mazhab-mazhab. Dia kata wa talabil mubahati li ma'arifi, ataupun mencari akan ke nama atau kedudukan dengan makrifat-makrifat. Dia kata wa tazahir bi dhikriha ma'al awam, ataupun orang yang suka sebutan bersama awam. Maksudnya dia kena pastikan orang tu kosong daripada sifat-sifat tadi. Sifat apa, cenderung pada dunia, syahwat, taksub, mazhab, mencari ke kedudukan atau nama dengan pengetahuan. Banyak orang macam tu. Bila belajar makrifat, bila keluar bangga. Kita ada tahu ni hasil kita. Mana boleh macam tu? Tapi ini yang sering berlaku. Perbualan tu dicakap dengan macam ni. Kalaulah betul takwilan tu cuba dicakapkan pada orang macam ni yang konon nak belajar, tapi macam ni sifat dia salah. Okey. Maka famani tasawwa bihadhi sifat, maka siapa bersifat dengan sifat-sifat ini, fala ba'sa bi tahaddusi ma'hu, maka tak mengapa berceritakan dengan orang-orang macam ni. Mana orang yang mengosongkan waktu memang nak belajar, tapi tak ada sifat-sifat negatif tadi. Tak ada sibuk pada dunia, tak ada syahwat, tak ada apa sibuk dengan syahwat atau taksub mazhab dan sebagainya. Jadi orang macam ni kita boleh simbang dengan dia. Cakap dengan dia kalau qati'i. Mudah boleh eh? Kalau putus memang itu pengetahuan yang kita tahu, tak apa. Li anna al-fatna al-muta'attisha ila al-ma'rifati li-ma'rifati la li-ghardi akhar yahiku fi sadrihi iskal al-zawahiri. Dia kata kerana kecerdikan yang dahagakan kepada pengetahuan, lil ma'rifati yang dahaga pengetahuan, yang apa kita kata kepada pengetahuan tu tidak untuk tujuan lain, dia akan yang datang pada hati dia, dia akan merungkaikan akan apa ke perkara-perkara kemusykilan zahir dia. Mana dia ada kemusykilan, kalau kita kata dia memang nak belajar, jadi kalau kemusykilan bila kita cakap dengan dia, benda tu boleh menghilangkan sebahagian kemusykilan dia. Itu pasal dia memang ada sifat begitu cerdik dan juga kehendak untuk mengenal atau mengetahui tentang Allah Ta'ala. Cuma balik pada asal, pak makrifat ni bukanlah macam yang dibayangkan dalam sebahagian orang. Kadang-kadang baca ni, ini lah ilmu kita belajar tak? Yang maksudkan tadi orang tu memang dia sibuk runsing dengan nak bertemu Allah Ta'ala. Sibuk runsing beramal untuk berjumpa Allah Ta'ala. Dan orang macam tu yang layak diceritakan. Kata Imam Ghazali. Warubama yulkihi fi ta'wilat fasidah. Dan barangkali kan, dia akan lempar pada orang sebut dengan ta'wilan yang rosak. لشدتي شرحه على الفرار عن مقتضى الظاهر. Kerana apa? Kerana dia mungkin tak ada, dia mungkin terlempar pada orang-orang tersebut, ya. Takwilan-takwilan yang rosak kerana bersangatan larinya dia dan kata sungguhnya dia untuk lari daripada ketentuan zahir. Sebab takwilan ni lari, orang pergi pada takwil sebab lari daripada zahir. Tapi kadang lari sangat daripada zahir, daripada lain sekali takwil rosak, bersepah. Takwilan macam tadi kan, takwilan ni kata apa? Arash itu adalah tempat laluan bagi apa, bagi perintah Tuhan. Seriously, tang mana kan? Okey. Wa man al-ilmi, ilmi ahlihi zulmun. Tapi dan dia kata kita menghalang keilmu daripada ahlinya adalah kezaliman. Kabasihi ila ghairi ahli, dia sama zalim macam menyebarkan ilmu pada bukan ahlinya. Pun sama juga. Okey. Maksud dia kalau ni kata kita pada golongan tu, tapi ini qat'i bukan zulmun. Maksud dia qat'i. Kita pasti benda berkenaan kita cerita dengan orang mana. Tapi kalau yang belajar ya kita ceritakan. Dan begitu kita tengok pastikan dia dengan tak ada sifat yang tak elok. Sebab kalau sifat tak elok tadi, dia pengetahuan kita bagi tadi, dia jadi tajuk untuk dibantai orang. Cakap dengan orang ini, tak apa, makrifat tak ada. Tak ada makrifat. Saya ingat dulu ada sekali. Almarhum bapak saya, dia cerita. Ada orang datang, dia pergi test imam-imam. Di tempat imam baca Quran lama kan. Cuba baca Quran, jatuhkan buah kelapa. Maksud tu memang tak boleh buat. Tengok saya. Kenapa jatuh? Saya lah. Lepas tu saya ni juga dengan pak dengan mak saya. Itu kan kerja Quran. Kalau macam tu kerja Quran jenuh lah. Kau jadi tukang apa, cok kelapa sawit. Tak payah cok kelapa sawit. Kan tak payah pakai besi-besi tu. Jatuh je. Kalau debu jatuh. Itu kan Quran. Quran bukan untuk itu. Tapi sering berlaku. Ada orang. Dia Quran guna untuk itu. Bukan dia test orang tau. Dia test orang dengan tengok. Tengok. Tak boleh. Saya boleh. Dirasakan macam tu. Maka sebagian orang kadang yang bab rukiah pun macam tu juga. Kan dirasakan benda tu macam tu dan dia dapat ilmu tadi, dia pergi belagak kat orang. Baca-baca tengok, aku baca tengok, menggelupur. Kau baca, baca. Tengok tak ada apa kan. Jadi ini masalah. Sebab konsep ni yang kita sering berlaku, memang kita jumpa. Orang belajar ilmu makrifat ke, ilmu mengenal diri ke dan sebagainya, berakhir dengan belagak. Sombong. Bahkan lebih sombong kepada ulama-ulama syariah. Ulama kulit, kami ada isi. Ilmu-ilmu isi. Ini ilmu kulit. Kulit. Sebenarnya tu bahaya, sangat bahaya. Lepas tu dekat sini dia kata kalau kita ada pendapat yang pasti pun, tengok anak murid ataupun orang yang datang kita bercakap tu. Kalau dia kata macam tu, jangan cerita kat dia. Memang saya luar dekat yang beberapa sekali kes. Kawan ni, dia pergi tanya saya soalan. Soalan-soalan dia tanya, saya jawablah. Saya tak tahu dia buat apa dengan jawapan saya. Rupa-rupanya dia bertekak dengan seorang abang. Abang ni dia memang belajar pondok lah. So amalan dalam pondok banyaklah dia belajar. Dia memang beramal. Maulid lah, qasidah sebagainya kan. Tapi dah tua, datang belajar. Jadi budak ni, dia ambil cerita saya. Dia ambil cerita abang tu, jumpa saya. Saya bagi jawapan, dia bantai abang tu. Lepas tu kemudian abang tu jawab, dia bantai jumpa saya. Lepas tu dia bantai abang tu. Serius. Saya tak tahu cerita. Sampai last sekali, saya tak ada kat rumah persatuan. Tu abang tu datang masuk ke marah-marah menangis. Jadi marah. Dan bagi tahu ni Wahabi lah benda kan. Dia cakap itulah kan. Kelakar juga lah. Lepas tu saya dapat tahu cerita. Lepas tu saya jumpa dengan budak ni. Kau jangan datang jumpa aku lagi. Sebab dia sebenarnya bukan apa. Dia tukil kata-kata je. Untuk jadi berdebat. Kadang-kadang ada orang seronok belajar bukan apa benda. Debat. Itu tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Nabi kata dalam hadis Nabi. Kata, man ta'alama ilman. Masa belajar tu ilmu. Liujar bil ulama supaya dapat berteman dengan ilmu tadi orang alim. Boleh bagi lebih cepat supaya dia bertekak dengan ilmu tadi orang bodoh. Dakhalan nar, maksud neraka. Maksud neraka. Itu basic. Sebab tu bila kita ada sangkaan kita pun tentang tajuk pengertian kalimah-kalimah tadi. Kalau orang tu bukan layak untuk cerita, jangan cerita. Tak jumpa-jumpa cerita, jumpa je auzubillahi minasyaitanir rajim. Jumpa dan bas, tak ya. Kalau tak bukan orang je jangan bincang. Oh semalam saya naik Grab. Lepas tu pakcik tu kan, dia cakap, dia kata, ni masalah penyakit sekarang ni. Dalam Quran sebenarnya tengok macam gerhana, diketahui bila. Saya macam, pakcik ni kan. Kata, walaupun zaman tak ada alat, saya macam, saya tengok juga nak cakap dengan dia, tak payah. Dia ada kadar juga. Tapi bila kita bincang buat kerja, dia bagus. Dia buat kerja, kerja kilang, jaga mesin dan sebagainya. Dia kesian budak-budak sekarang, zaman sekarang, telefon je dia cakap. Lepas tu jaga bila kita tengok apa apa apa jadual berkawal jaga mesin, saya pukul 1. Pukul 7 pun ada. 6 jam hilang. Gimana? Lepas tu bising gaji tak cukup. Oh, dia kira, bab ni okey lah, dia boleh. Dia bincang bab ni okey lah. Dia bincang bab kena tadi, saya macam habislah. Ni kadang-kadang ada orang tu, kita dia confident tau. Kita cakap macam, ish, pakcik ni, ish, salah ni, tapi tak apa, biar saya diam sekejap. Dia kata, Quran mendahului, tapi dia mendahului segala apa ilmu dia awal, tapi masalah tajuk tu, dah mana-mana dia kutip tu, ada tajuk gerhana bila pun dia ketahui. Zaman Nabi gerhana, Nabi nampak je, tak nampak, tak solat. Nampak gerhana tu bertukar cuaca, Nabi solat, sampai cerah. Kita, masalah zaman kita sekarang, kita dah ada apa, timing kan, berapa. Itu salah ni, dia kaedah dia kalau nampak aje, kalau gerhana tu kelihatan buat, tak kelihatan tak yah. Ha, Nabi kata idza ra'a itu muh, bila kamu lihat akan ia, ha, barulah pergi solat, kata Nabi SAW. Okey, jadi kat sini macam tadi lah, jadi kata bila dia kerana orang yang cerdik yang dahaga kepada makrifat, okey, kepada pengetahuan tadi, bukan untuk kerana tujuan lain. Ha, dia kata apa dia akan apa mendatang pada hati dia kemusykilan akan terhadap benda zahir. Lepas kali dia lemparkan, orang tu boleh melempar pada si pelajar tadi atau orang yang ketahui tadi takwilan yang rosak kerana bersangatan akan larinya dia daripada daripada kemestian yang zahir. Maksud zahir tadi. Dia sebab tu dia kata dan melarang ilmu daripada ahlinya zalim, sama seperti menyebarkan ilmu pada bukan ahlinya pun adalah zalim. Dia kata wa amal ami, okey, itu orang ni. Adapun orang yang awam, kalau kita memang kita ada etikot yang putus juga, dia kata takwilan yang kita pasti. Namun begitu, adapun dengan orang awam, falain bagi an yuhaddisa bihi, maka tak harus untuk dia ceritakan dengan orang awam tadi. Wa fi ma'nal ami, pada makna awam tadi, kul ma la yusafu bi sifatil madhkur, daripada semua orang yang tak bersifat sifat yang kita sebutkan itu, sebut yang kita, orang yang apa yang ketak tadi ya, bal misaluhu ala ma dzakarna min it'amil radi' al at'imah qawiyah la yutiquha. Bahkan perumpamaan dengan orang ni, orang macam ni, kita bagi juga maklumat pada dia, orang awam ni, dengan apa kita sebutkan, sama seperti apa kita beri makan anak anak yang sedang menyusu makanan yang kuat yang dia tak mampu untuk akan hadamkan. Dia tak mampu hadamkan, kita bagi dia makan. Ha, salah lah. Lepas tu tengok juga orang awam ni nak cakap, kita pandang dia tanya soalan. Ha, kita tengok juga kadar dia cakap dia tinggi mana. Kalau dia tak boleh faham, jangan cerita. Kena tengok situ. Hatta walaupun benda tu kuat. Dan kita pula kena penjelasan pun, kalau kita tak pandai menjelaskan, jangan buat. Kan nanti macam Ali bin Talib kata lah, kan, hadithuna ala aqadir uqulihim, cerita pada manusia ikut kadar akal mereka. Kau nak dikufur dengan Allah Ta'ala ke? Tapi memang kebarangkali yang besar akan jadi. Bila orang tu dapat ilmu, kadar dia bukan kadar yang dia faham, dia akan mula start kufur pun ada. Okay. Itu kalau benda tu confirm. Ha, kita nak cerita kat orang ni, pasal kita cerita sama ada cerita kat diri sendiri atau cerita pada orang sama macam kita. Faham? Ataupun cerita pada orang yang nak faham, belum faham lagi. Ataupun orang awam. So dia kata ketika nak cerita tadi kan, kalau benda tu qat'i, ha, itu hukum dia. Kalau benda tu zanni, apa zanni pula? Wa amazun maznun, adapun ada ni sangka-sangka saja. Fa yuhadithu bihi ma'a nafsihi ittiraran. Maka dia akan bercakap dengan diri dia secara secara terpaksa. Benda tu akan terlintas tanpa dia nak. Terlintasan dalam hati tentang tentang maksud ini sekian, dia terlintas, benda tu dia tak dikawal, benda tu akan terlintas. Okey. Fa imma yantawi ala dhihni ma'azzani wa syakkin wa qat'in la tazal nafsu tatahaddatsu bi. Dia kata sama ada benda tu tergulung terlipat padanya dalam ingatan, daripada si sangkaan ke syak ke qat'i ke, dia akan berterusan bercakap dengannya. Ketika tengah yakin pun dia akan terlintas. Dia syak pun terlintas. Dalam keadaan dia zon pun terlintas, dia kata. Wala qudrata 'ala al-khalas minhu, dia tak ada kuasa untuk mengelakkan dia daripada lintasan tersebut pada diri sendiri. Wala man a'la minhu, dan tak boleh untuk dia menghalang daripadanya. Wala syakka fi man itahaddusi bihi ma'al awam, dan kita tak ada syak perbualan tentang benda yang kita tak pasti lagi ni dengan orang awam. Bal huwa aula bil man'i mil maqtu', ha, bahkan dia lebih utama dihalang berbanding yang pasti dah. Yang pasti dalil kuat satu, yang tak pasti lagi patut kita diam. Dia kata, jadi kat sekarang ni, zaman sekarang ni, orang yang ambil pergi kata kafirkan orang lagi teruk lah kan. Kemudian dia kata Allah, dia sebar kat masjid. Salah. Dan maksud-maksud takwilan-takwilan tadi, kalau dia kata dalam bentuk benda tu zon ke kan, tak boleh. Qat'i kena keputuskan. Kenapa qat'i? Kalau qat'i dia kerana orang cakap, semua ulama-ulama Nusantara cakap, itu kan qat'i. Qat'i ni dengan dalil, bukan dengan dengan apa, dengan dengan apa, dengan dengan apa, dengan dengan pendapat orang. Sering sekarang kita lihat geng-geng ahli apa pelaku bid'ah ni, dia sering menceritakan benda berkenaan berdasar cakap orang. Syekh ni kata, syekh tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Dia tak cakap qala Allah qala Rasulullah. Kalau dia buat qala Allah qala Rasulullah, hilanglah dia punya idea tadi. Okey. Jadi kat sini dia kata yang zon lagi patut dihalang untuk sembang dengan orang awam berbanding dengan yang maktuk. Amma tahdutsu bi man huwa fi misli darajatihi fil ma'rifati aw ma'al musta'idu lahu fihi nazar. Dia kata adapun perbincangan dia dengan siapa yang orang tersebut pada dia dari segi darjat dalam makrifat ataupun bersama dengan orang yang bersedia untuk belajar. Padanya ada berapa, ada pandangan sikit, ada ulasan. Fayahtamalu an yuqal, maka boleh keberangkalian dikatakan wajaizun, harus. Idza id la yazid ala ayyakul azunnu kadza, dia kata wa huwa sadiq, dia harus, tapi tak kala apa, dia tak lebih dari berkata saya rasa sedemikian, maka dia benar ketika cakap sebab menceritakan dalam diri dia. Ini problem lah, ada orang cakap saya rasa ke? Saya tak jumpa orang cakap saya rasa. Kebanyakan orang, inilah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak. Sebab tu dia ingin jaga bab ni. Sebab benda ni tak ada hak dia kata ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab benda tu baru dalam konsep zon. Kalau qat'i, mana dalil? Kalau qat'i, mana dalil? Kalau zon ni, tak boleh. Ha, ini masalah ni kan. Kalau qat'i dah kita jadi masalah, benda kan kita putuskan. So kita nak takwil kan. Ni tak, tak ni nak takwil ni. So dia kata boleh orang tu kata, tapi dengan syarat ni lah, macam dia cakap lah. Dia kata saya rasa. Saya rasa Allah ada tempat. Saya rasa apa, Allah di mana-mana. Kan? Ha, saya rasa. Problem dia bila cakap rasa, orang tak dengar lah. Kan? Okay. Okay. Itu kalau kebarangkalian kita kata boleh. Tapi boleh juga kita kebarangkalian dihalang. Liana qadir al-tarki, kerana dia mampu untuk tinggal, berbeza dengan masalah apa terlintas dalam hati dia sendiri. Yang ini dia boleh sekat mulut dia daripada cakap. Kita wa bi dhikrihi mutasarrifun bizan, dia kata kerana dia dengan dia dengan menyebutnya, dia sebenarnya telah bertindak dengan sangkaan fi sifatillah, pada sifat Allah, au fi muradi, atau pada kehendak Allah Taala, min kalamihi, daripada kalam Allah. Wa fihi khatarun, khatarun ibahatihi ta'arufu bin nasin au ijma'u qiyas alal mansus. Dia kata padanya ada bahaya penghalalan dia kan mengenal dengan nas atau ijma' atau qiyas di atas yang dinaskan atau tak dinaskan, kemudian dia pula keluarkan pendapat sendiri. Walam yurid syai' amin zalika bal wada qaulu ta'ala wala takfu malaysakan bihi ilm, bahkan tak dikendaki sesuatu pun dari itu. Sepatutnya dia kena apa, senyap. Sebab apa? Sebab yang dikendaki daripada dia adalah macam Allah Taala firmankan dalam surah Al-Isra 36 yang datang adalah bal warada qaulu ta'ala, bahkan yang datang adalah firman Allah Taala wala takfu ma laysa laka bihi ilm, yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. So itu yang patut dia beramal, bukan dia beramal dengan bercakap pada benda yang dinaskan yang mungkin dia silap. Bahkan dia jadi masuk berkata-kata tentang zat Allah Taala, sifat Allah Taala ataupun tentang kalam Allah, benda yang tak tahu Allah Taala nak kenaki ya tidak. So dia patut diam, dia kata. Okey. Fa in qila, maka jika dikatakan ya dulu ala jawaz salah satu umur, menunjukkan pada keharusan tiga perkara. Ha, berhenti sini. Wallahu alam. Pasal mungkin ada orang kata boleh cerita. Ada orang kata boleh cerita. Ha, sini Imam Ghazali jawab balik. Ha, boleh cakap. Boleh kata dekat masjid, dekat surau. Ikut pada kitab ni tak boleh. Tak boleh orang bawa ilmu kalam punya kaedah dalam pemahaman zat atau sifat Allah Taala atau kalam Allah tentang dirinya ataupun apa atau sabda Nabi tentang Allah Taala, dia tak boleh kata atau ajarkan dalam masjid. Tak boleh. So benda ni dah masuk pada apa? Berkata-kata tentang Allah Ta'ala apa dia tak tahu. Sangat bahaya. Tapi ada orang kata boleh. Jadi Imam Ghazali bawa pula lepas ni. Ada orang kata, ada dalil kata boleh. Dan dia jawab balik nanti. Dia kata ada tiga. Orang gunakan tiga dalil bahawa boleh cakap. Dan nanti kita bincang. Dia akan bincangkan. InsyaAllah. So sebab ni bab panjang sikit. Sebab takwilan ni antara benda yang memang kita kata masuk padanya masyarakat kita dengan banyak. Atau orang awam bercakap, mentakwilkan. Orang yang dan tak tahu benda pun akan bercakap juga. Sedangkan benda ni tak boleh. Takwilan-takwilan ni adalah perkara yang sebenarnya elak lagi baik daripada masuk. Yang kita kata benda yang kita pemahaman kita, yang kita sebut berkaitan kaedah ahli sunnah, simple. Allah Ta'ala firman tentang diri je, kita faham kalimah, tak tahu cara. Itu je. Faham kalimah? Faham. Faham pak turun? Faham. Cara? Kalau dekat, habis kosong ke arah ni ada ruang. Kalau tak turun, habis arah kosong lah. Dia tanya lagi. Ini masalah, ini bahaya dia. Sebab dia lupa sebenarnya pada Allah Ta'ala, kita tahu kalimah, tak tahu cara. Macam Allah Ta'ala berkata-kata. Nabi kata kita akan bercakap Allah Ta'ala tanpa penterjemah. Allah Ta'ala kata, tahu tak dosa ni, tahu tak dosa ni. Dan hamba dia jawab, ya, ya. Maksud dia ada perbualan. Macam mana suara Allah Ta'ala? Jangan tanyalah. Tunggu mati nanti jawablah. Tahu kalimah, tak tahu cara. Baik. Wallahu a'lam. Soalan. Ada eh? Tak ada. InsyaAllah kita berhenti sini. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Buku ni memang buku yang kita panggil apa? Orang ahli kalam pun tak baca. Sebab kalau dia baca, dia kena. Kalau dia baca, dia kena. Sebab tu diorang tinggalkan. Walaupun sebenarnya ini antara buku akhir Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita kata dia cuba untuk balik kepada sunnah. Bahkan memang betul benda tu adalah benar. Ada orang baru ni dia kata, ish, ada orang kata Imam Ghazali balik pada sunnah. Ini adalah tipu. Tipu apa benda ni? Bacalah kitab dia. Abu Hasan Asy'ari. Kita bukan perlukan sokongan sebab kita ada imam-imam lain lagi awal banding Abu Hasan Asy'ari banding Imam Ghazali. Kita ada Imam Ahmad bin Hanbal, kita ada Abu Bakar bin Shaybah. Kita ada para ulama bersepah yang awal, yang lebih awal daripada mereka. Tak perlukan kepada sokongan tersebut. Cuma nak fahamkan kepada orang awam, orang ramai bahawa apa mereka pegang tadi bertentangan akhirnya dengan apa yang dipegang oleh imam mereka dakwa dan mereka ikut. Ni kita baca kitab ni. Kita faham bahawa Imam Ghazali ni pun tak pernah ajar macam ni yang tuan-tuan dengar kat Malaysia ni kan. Itu bukan ajaran daripada mazhab Asy'ariyah yang sebenar. Maka Imam Ghazali pernah jadi macam mana yang dikatakan, tapi dia telah patah balik. Ini tajuk patah balik ni kita bincang. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.